pokoknya sampean yakin pangeran niku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru yo mlaku, dipimpin kiai bener yo mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti yo mlaku. Teng TV ya sering ana berita ustaz sodomi, ustaz ngene-ngene. Wong yo ora terus gedeng Islam, yo nyalahno ustaz iku. Yo ana Islam dibajak, krimis yo muni Islam, sekuler yo muni Islam, liberal yo muni Islam. Yo Islam yo baik-baik saja. Ora ono masalah kan, biasa mawon. Yo rame ini dunia. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua napa pihak. Rasulullah rak sayangane pangeran. Niku pun tidak bisa memuaskan semua orang, sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemenah terima kiai, terima presiden, terima kapolri, terima pangkam, nggak bisa. Apapun konsepnya itu nggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok harus tegas. Kalau nggak tegas nggak bisa membasmi akar akarnya. Sing jare persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau nggak tegas mereka ngelama. Ini kan raiso selesai. Akhirnya selesai, aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak digung, nurut ya nurut mergo dipecat, tapi terus bali lo sithik. Bali lo apa? Sithik-sithik. Masjid ge ngoten nasib, kiai ge ngoten. Kula nak ndek murid kuwata, ndek santri kata sing kiai ge kata. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid iku ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah neng dia mesti tak kok. Ya teng masjid. Dadi masjid ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit ora ibadah? Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah? Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah? Piye kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane mergo ketakmir dadi ben keren, pas ketakmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baike kan kuwe. Nek pangeran ora butuh iku, pangeran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anak kepinginnya sekolah ya satpam teko, ratu ko alasan itikaf. Kepinginnya pangeran ya bis yang tetap jalan. Jadi wong sing nyetop ono bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mending kecewa lho. Wis bae ku piye dicapek ra ndukung. Padahal nek kula yo nyucup yo hormat tapi tetep grem mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono ya biasa wae cara kula biasa. Tapi suwe-suwe yo sadar den. Buar ngajak uang dora gelem, akhirnya sadar. Jupule ngadul jeneng anggo sembang kula wis suwi wong luwe ngadul aku di bangku. Lah bento tapi ngadul kowe ya. Wong aliran sesat ta. Ya masjid tuh anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakul pentol leren satpam leren supir angkot. Leren nek iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape loro. Ape loro ape berobat. Raiso, nak lorone emergency astagfirullah Allah minamikum taqabbal ya karim. Ajane semburu leren maling leren copet leren iku apik nek iso ngumpul lho iku. Makanya ngaji iku ambek wong alim kan karena orang alim tuh yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan tuh sampai sahabat tuh enggak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan Al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la hala ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anitorik, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul, ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Hanya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben kerja. Sing penting ora dadi germo. Ora pengedar narkoba itu. Nah, iku ora kerja Kang, perusakan. Jadi sebetulnya enggak orang itu enggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak. Pengrusakan itu namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja dan kerja itu ibadah. Efek dari pikiran ulama yang seperti ini akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi.

Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya. Paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau enggak mungkin kata Nabi takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu enggak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, enggak ganggu wong. Ana bajingan mati wong apik, sreso bajingan meneh. Nah, kira masyhur angkrono bajingan mati, kiai nak kiai tenan yo. Saya nggih mayit niku, wong gak siap meni saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati yo apik tong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane yo wis mati. Lah sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik iku apik matine ora apik wonge. Lah wong gak trimo pikirane apik iku. Wonge. Lah kiai wis ndake wis pinter maksude. Apik nggih niki. Ngomong keberatan. Ayo munafik, ya sese kan wedi. Nggih, nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Bismiwa wasa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik, karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang, kebaikan itu sekian apa? Bentuk.